Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. إخوان أحوات أعزكم الله. Hari ini tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 13 Februari 2020 dan kita menyongsong sekitar 70 hari sebelum Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita barokah Ramadan, kita bisa mendapati barokah utuh dan tolong bagi ikhwan-ikhwan yang parkirnya tidak kurang benar itu tolong dicek lagi. Pinggirnya bukan dua pinggir ya. Kalau seharusnya seandainya antum harus parkir motor, antum boleh parkir motor di depan rumah Bapak Ibu Anda di sana atau depan rumahnya Bu Tiwi sebelah sini. Ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti dua sisi kemudian orang nggak bisa lalu-lalang. Ya, tolong ini juga bisa antum lebih peka bahwasanya masjid kita ini walaupun alhamdulillah Allah saja memudahkan kita untuk dakwah di sini, tapi antum harus paham lingkungan itu belum semuanya bisa diajak memahami konteks bahwasanya alhamdulillah masjid diramaikan itu belum tentu mereka senang. Jadi semoga Allah saja memberikan mereka hidayah. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian rutin kita dari salah Aqidah Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Taimin rahimahullah dan diberikan syarah oleh beliau sendiri. Kita kemarin terakhir tentang apa? Kaitannya di sini tentang faistafadu min hadil ayah, tentang ayah laisa kamitslihi syai'. Ya, dan kita sudah membahas tentang yang pertama nafyu tamtsil. Ya, nafyu tamtsil, meniadakan pemisalan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah arad ala mumatsilah, ya, bantahan kepada orang yang menseumpamakan Allah dengan sesuatu yang lainnya, dan juga wa ala mu'attilah, dan orang yang meniadakan, meniadakan bahwasanya Allah itu tidak punya sifat sama sekali, ya, karena kalau dikatakan Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat mendengar, Allah mempunyai sifat melihat, maka itu sama dengan makhluk. Agar tidak sama dengan makhluk, menurut mereka maka harus ditiadakan. Ini namanya mu'attilah. Ya. Nah, kita sampai pada bagian yang ketiga kemarin. Salisan isbatus sami' al-basiri. Penetapan As-Sami, Allah Maha Mendengar. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Wa annahuma ismani min asma'illahi ta'ala, dan keduanya itu adalah dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Antum harus fahami tentang Asma'ul Husna. Katanya pada Mas Rizki yang agung dulu, nama Allah Asmaul Husna ada berapa? 99. Fit? Sudah 99 saja? Ya. Ewa. Mas Haladika Halimah. Karena sebentar lagi akan ada kopi yang akan menghadiri kita. Apa, Mas? 99. Antum yakin? Yang diistimewakan. Yang enggak diistimewakan berapa? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Hah? Ada banyak mungkin. Mungkin. Ayo, mungkin ya. Pak Ir. Gimana kabarnya Pak Ir? Sehat? Asma Husna ada berapa? Hah? 99. Kapil. Kapil 99 aja. Enggak ada yang lainnya? Yakin? Kenan? Ayo. Kok ada yang gini-gini dong? Bok sini dong. Sini dong, Mas. Anyes itu enak ini. Hah? Antum kenal gak sama depan antum? Hah? Ayo, Pak. Masus, jangan engkau berpaling dariku. Kelihatan. Tapi anda gak kelihatan antum. Susah. Pak Sarif aja gini kok. Insyaallah Allah milik. Harus sehat, Pak. Ya, sakit itu dari jiwa. Sakit itu dari jiwa. Kalau jiwanya antum itu semangat, insya Allah sakit itu gak ada apa-apanya. Ya. Ya. Itu penghapus dosa, Pak. Tenang aja, bergembira insya Allah. Penghapus dosa. Ya. Kemudian. Jadi, di situ tentang Asmaul Husna, itu yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu 99. Sedangkan Allah mempunyai lebih dari 99 nama. Berdasarkan hadis yang pertama, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, menghafalnya, menerapkannya, memahaminya, maka dia masuk surga. Dia masuk surga. Pair, jadi bukan 99. 99 itu yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Namun Allah mempunyai 99 dan nama-nama yang lainnya yang hanya Allah saja yang mengetahui. Tapi tidak pakai mungkin, karena ada dalil yang menunjukkannya. Ya, Mas Aradika, itu bukan mungkin. Tapi ini sudah jelas tentang dalil yang diriatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. As'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'ta fil ilmi ghaibi indak. Ya, itu tentang doa kegundahan hati. Jadi kalau antum itu tidak kunjung ketemu jodoh, gundah gulana, hatinya berkeping-keping, ya, tidak bisa move on, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, makalah doa-doalah dengan doa ini. Ya, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepada semua nama yang kau punya. Ya, semua nama yang kau punya. Yang kau namakan untuk dirimu. Yang kau namakan untuk dirimu. Yang engkau ajarkan kepada seorang dari hamba-Mu. Atau yang kau turunkan kepada turunkan pada kitabmu, atau yang kau khususkan kepada nama gaib yang hanya engkau saja yang mengetahui. Apa di sini? Jadi di situ kaitannya dengan apa? Dalil bahwasannya yang ada di Al-Quran dan Sunnah yang harus kita fahami 99. Tapi kita meyakini bahwasannya Allah itu mempunyai lebih dari 99 nama yang kita tidak mengetahuinya, tapi kita meyakininya. Alhamdulillah, ini dalil tentang doa, ya, tentang doaul hazan, ya, qal al qalb, hati yang gelisah, hati yang gundah gulana. Nah, ketika orang berdoa seperti itu dengan izin Allah Azza Jal, maka Allah akan memberikan dia hiburan, Allah akan memberikan dia ketenangan hati, ketenangan jiwa. Nah, setelahnya di sini dijelaskan, ya, yang ketiga ini isbatus sami' wal basir, penetapan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa annahuma ismani min asma'illahi ta'ala, dan keduanya adalah nama-nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika al-alim, al-alim Allah Maha mengetahui. Bedanya dengan al-khabir, al-alimul khabir, Allah Maha mengetahui, al-alim Maha mengetahui secara global apa saja yang terjadi pada hambanya Allah mengetahui, dan apa saja yang tersembunyi pada hambanya Allah mengetahui. Itu maksud dari al-khabir, ya, yang disembunyikan, apa yang tersembunyi Allah Maha mengetahui. Nah, makanya tadi sempat ada yang cerita, Ustaz, saya hafal Asmaul Husna, Masya Allah, Allah Mubarak, cuman pertanyaan yang kedua, apakah antum faham dari Asmaul Husna? Setiap nama yang ada di situ, antum faham atau tidak? Makna, dalilnya, istidlalnya, dan peruntukannya? Dijawab tidak. Itulah yang membedakan antum dengan pejuang-pejuang Islam terdahulu. Itulah yang membedakan antara antum dan pejuang-pejuang Islam terdahulu. Karena pejuang-pejuang Islam terdahulu memahami kontekstual Asmaul Husna ini dengan apa? Dengan akidah yang benar. Kayak misalnya Allah, dia meyakini Allahu Razzaq, Ar-Razzaq, Allah memberikan rezeki. Kenapa antum itu sekarang ketika rezeki antum menjadi berkurang, antum gelisah, antum tidak bisa tidur malam dengan tenang, mikirin sesuk piye, utangnya bayari piye, ya, dan yang lain. Nasehat Allah SWT. Maka di situ kaitannya dengan apa? Ketika kita mengimani tentang Ar-Razzaq, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, maka antum menjadi ringan dengan rezeki itu, tidak menjadi apa? Susah memikirkannya seolah-olah itu adalah rezeki antum ketika hilang. Jazakallahu khairan barik. Rezeki antum ketika hilang itu seolah-olah semuanya akan hilang. Nah, kemarin kayak ada ikhwan ya di Jakarta, dan semoga Allah Azza Jalla mengganti dengan lebih baik dan melimpahkan beliau keberkahan. Itu hujannya itu dari pagi sampai pagi. Dia biasa ya di rumahnya dia, kemudian rumah ibunya, rumah saudaranya. Mobilnya semua diparkir di luar. Karena itu komplek, ya, kawasan, ya, Masya Allah. Nah, ternyata ketika hujan itu tak kunjung reda, dia nganggapnya biasa aja. Tapi ternyata air itu sudah masuk di bawah setirannya. Jadi semua sudah tenggelam. Ini setiran, air itu sudah sampai sini. Jadi persneleng itu kena semuanya. Otomatis mesin semua kena. Bukan hanya dia, mobil ibunya, mobil saudaranya kena semua. Dan rumahnya, ya, air itu masuk sampai selutut. Semua perkakas dia yang dulu dia beli dan kumpulkan seterusnya, banyak yang banyak yang rusak. Saat itu anda mengatakan itu bisa jadi adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan hikmah yang besar buat kita, bahwasanya apa yang kita kumpulkan sekarang selama ini tidak ada apa-apanya. Ketika Allah berikan satu hari satu malam saja hujan, itu sudah akibatnya seperti itu. Paham di sini? Ini bagaimana mengimani tentang Ar-Razzaq. Belum lagi asma yang lainnya, belum lagi nama-nama Allah yang lainnya. Ketika kita mengimani itu dan mentadaburi dari sifat-sifat itu, maka tentunya apa? Memberikan keyakinan, memberikan ketenangan, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi berbeda dengan orang-orang awam yang hanya menghafal komat kamit saja. Itu beda. Bahkan anak-anak sekolah yang sekarang kalau mau ujian itu diharuskan untuk baca Asmaul Husna dengan dilakukan, tapi nggak tahu artinya. Itu sangat disayang. Ya, mujahadah, istighosah atau apa lagi ya istilah-istilahnya. Ya. Ini kaitannya dengan memahami kontekstual Asmaul Husna seperti itu. Ada yang berpendapat bahwasanya, ya, ini ana belum paham tentang pendapat ini. Tapi ini tugasnya Pak Sukino dan Ikhwan-Ikhwan TNI yang masih aktif. Apa yang membedakan ya Jenderal Sudirman dulu, konon kabarnya beliau memahami dan menghafal Asmaul Husna. Jenderal Sudirman. Dengan TNI-TNI sekarang itu dia menghafal Asmaul Husna tapi tidak paham. Ini PR buat Pak Sukino. Tolong dicari. Anda boleh nyari dengan berbagai macam maroji, tapi itu tolong diteliti. Karena terngiang dari ana untuk bisa juga meneliti, tapi sepertinya waktu sekarang ana waktunya bukan di situ. Nah, untuk mempersiapkan daur. Ya. Jadi itu tolong dicatat, Pak Sukino. Assalamualaikum. Pak Sarif juga, ketika Pak Sarif ada waktu, boleh. Ya. Atau yang lainnya, ya Pak. Pak Hasan juga boleh. Ya. R buat tiga orang. Ya. Nah, sekarang, ya yang sudah mendapatkan kopi, hati. Ya bukan masalah panas. Karena di dalam kopi itu ada kenikmatan yang besar. Nakut-nakutin aja. Nanti ada yang berpendapat, jadi kalau minum kopinya Ustaz dikasih pertanyaan. Ya, iya kasih pertanyaan. Tenang aja. Ya, kita lanjutkan. Di situ Al-Alim min asma'illahi min asma'ihi ta'ala. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mengimani tentang Al-Alim salah satunya apa? Ketika antum mentadaburi sifat Allah, nama Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, tentunya antum tidak akan namanya lengah. Apakah antum itu bisa sendiri di kamar antum kunci, kemudian antum melihat sesuatu yang tidak dibenarkan, kemudian antum mengatakan bahwasanya saya tidak melakukan apa-apa kok, saya melakukan ini dan itu. Dan antum, antara antum dan Allah Azza wa Jal, tidak ada namanya apa? Penghalang sama sekali. Apakah antum tidak hafal dengan hadis Nabi SAW dari sahabat Thauban? Ya masih ingat? Sekali. Saya masih apa? Is, siapa enggak? Dari Thauban. Inni la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'kuna yawmal kiamati bihasanatin amsari jibari tihamatin baydo obidon disitu ya. Dari sahabat Thauban Adilan ya, beliau mengatakan bahasanya Rasulullah SAW itu bersabda, aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang kelak pada hari kiamat membawa pahala yang sangat besar sekali seperti bukit Tihamah yang berkilau, putih berkilau. Fayaj'aluhallah haba'an mansurah. Kemudian Allah menjadikan itu seperti debu berterbangan. Kemudian Nabi SAW itu ditanya oleh Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, allanakuna minhum, wa nahnu lana. Ya Allah, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, ya, detailkan kepada kami tentang hukum tersebut, agar apa? Agar kita tidak termasuk mereka sedangkan kita tidak mengetahui. Ya. Ada yang tertunduk malu? Oke, Mas. Mas Anggoro, kanan antum kenal nggak? Sopo. Ayo. Dia harus mendapatkan kopi. Belum balik. Ya. Jadi nggak ada yang ini ya. Ketika kita mengetahui Al-Alim, walaupun antum bersandar seperti ini saja, gini, Allah Ta'ala. Ini mentadaburi, ya, bukan kemudian, wah, soalnya nggak tahu kan ngadap sana. Apa aja, walaupun anak tengeng-tengeng gini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Wa na illam naj'alhu fi hadhihi al-ayati khabaran wa sifatan lakin qad ja'a fi ayatin katsira ismullahi al-alim. Di sini walaupun ini nama itu tidak kita jadikan di dalam ayat ini sebagai khabar atau sifat. Khabar atau sifat itu maksudnya apa nih di sini? Pengabaran, bahasanya apa? Tentang laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir, karena disebutkan tidak ada al-alim di ayat tersebut. Itu bukan pengabaran dan itu bukan apa sifat yang dimaksud dari ayat yang kita ambil faedahnya. Tapi di situ lakin ja'a fi ayatin katsira. Namun ada dalam ayat yang lainnya tentang apa? Sifat Allah dan nama Allah al-alim. Apa bedanya sekarang al-alim dan al-alim? Panjang di awal dan panjang di akhir. Ya bedanya panjangnya Ustaz. Kok masih nanya? Ya iya makanya anak nanya. Secara bahasa Arab bagaimana? Apa bedanya? Mas Dan. Mas Dan. Ya. Belum tahu. Jadi kalau misalnya ada orang anak manggil beliau Mas Dan, gimana Mas Dan? Ya. Kiranya Mas Komandan kan? Mas Dan. Ya, Mas Dan. Benar. Semoga Allah Azza Jalla memberikan antum semangat untuk belajar besar. Ya, Mas Dan. Belum tahu. Ayo, Mas Talik. Sumpah. Ayo. Dendeng. Kamu, kamu di. Lupa. Yus, nah, hah? Agus, hah? Terus al-alim, belum balik. Terus, beliau sering kesana jadi barista tapi masih ingat belum balik, belum balik. Santun. Jadi bedanya adalah al-alim apa ya? Kalau nggak dituliskan, terkadang tidak ngeh buat apalagi yang sudah teklak-tekluk. Jadi seperti ini bedanya. Kurang gede Ustaz. Yo, tak gede. Tenang aja. Ini secara bahasa ya, bukan maksud dari enggak. Bisa pahami? Al-alimu yang senantiasa mengetahui, yang al-alim itu yang sekali mengetahui. Mudahnya untuk memahaminya seperti itu. Paham ya? Mas Isan, gimana? Ayo, ngantuk kah? Alhamdulillah, tidak ada kelahiran. Ya. Kita lanjutkan. Rabian. Makanya di sini antum bisa lihat Syekh mengacu kepada fawaid tentang satu ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tapi beliau pun mengaitkan dengan sesuatu yang lainnya, al-alim. Sehingga terkadang fawaid itu bisa luas, bisa juga sempit. Jadi kalau kemarin Ustaz bahas ini kok larinya ke sana? Ya, itu salah satu dari bentuk fawaid. Yang terkadang antum tidak mendapatkan ketika di kajian itu mau ke arah mana perluasannya, antum tidak ketahui. Tapi kalau antum hanya membaca buku, ya itu saja yang antum pahami. Itu yang membedakan. Ya, hati-hati. Ya. Katakan kemarin sudah ada yang protes ibu-ibu. Jadi kalau antum minum kopi dan seterusnya, antum taruh di meja antum, jangan taruh di karpet. Bila saya menumpahkan kopi di karpet, maka dia harus mencuci, menjemur dan mengganti karpet itu dengan yang baru. Ya. Nah ini serius, jadi jangan sampai antum anggap enteng permasalahan minum ini. Jadi antum boleh minum, tapi antum letakkan di meja antum atau antum letakkan di tempat yang di situ tidak kemudian antum sawel atau apa, ya, paham ya? Ya. Artinya di sini bagian dari ihtiram, penghormatan kepada masjid. Kita jaga kebersihan masjid ini bareng-bareng. Jangan sampai kemudian antum aquanya habis minum, kemudian taruh saja, tidak antum habiskan atau apa, hanya sekali sedot dan itu tidak diperkenankan. Ya, kita lanjutkan. Rabian yang keempat, isbatu sam'i wal basari lillahi azza wajal, menetapkan sifat as-sam'i, Allah maha mendengar dan maha melihat, itu bagi Allah. Ya, jadi menisbatkan, mengukuhkan, menetapkan ya sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Wa ukhidat min qawlihi ta'ala, dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, as-sami'ul basir. فكل اسم من اسماء الله لابد ان يتضمن الصفه التي اشتق منها. Dan setiap nama dari seluruh nama Allah azza wajalla itu harus mengandung satu sifat yang itu merupakan unsur ya unsur pecahan yang ada diambil darinya. Artinya apa? Dari sifat tersebut. Makanya kita pernah membahas tentang perbedaan antara sifat Allah dan ismullah, nama Allah dan sifat Allah, mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus. Kita ketahui bahwasanya apa? Nama Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih khusus dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih umum. Kenapa? Karena satu sifat belum tentu mengandung satu nama. Tapi satu nama pasti mengandung satu sifat. Paham sampai sini? Ini salah satu yang pernah kita bahas tentang perbedaan sifat Allah dan asma Allah. Contohnya apa? Dalam ayat sunnatullahi. Ya. Apa? Sunnatullahi tentang ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah itu di situ kaitannya apa? bahwasanya Allah Azza wa Jal itu menciptakan ya di surat An-Naml ayat 88 ya. Sunallahi alladhi atqana kulla syai'in. Itu perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sunallahi alladhi atqana kulla syai'in. Ya, ini tidak ada nama Allah As-Sani, tapi Allah mempunyai sifat apa? Membuat. Karena As-Sani itu enggak ada. Tapi kita punya alhamdulillah. As-Sani. As-Sani. Ya, tanpa Sani. Ya. Jadi makanya kalau Sony ya Samsung Aqua. Aqua lo ada lo. Aqua itu ada, bukan minum minuman tapi Aqua. Ya, bekas Sanyo, jadinya Sanyo Aqua. Ya, itu merek. Ya. Tapi yang kita dapatkan di sini Mas Sony. Ya. Maaf, itu lebih asik. Ya. Nah, kita lanjutkan. As-Sami'ul Basir faqul ismin ya. Kita masuk pada halaman selanjutnya. Halaman 116. Khamisan yang ke-5. Umumu mulki lil ya. Umumu mulki Allahi azza wa jal wa tadbirihi. Liqaulihi ta'ala lahu maqalidu samawati wal ard. Alhamdulillah ya Allah. Siapa ni? Masron ada enggak? Ada. Yud. Entah tu ngaji Yud. Nama ni Yud. Tu ngaji Yud. Hah? Esis esis. Es payu lah. Masukkan. Ayo. Ada. Ya bismillah. Web. Ada berapa web? Ada web. Ayolah. Ke mana ya? Tahan masih mana ada lagi? Ya Allah. Thank you. lanjutkan. Katanya di sini. Misal yang kelima, umumul mulkillahi azza wajal wa tadbiri, keumuman kepunyaan Allah, kekuasaan Allah azza wajal wa tadbiri dan pengaturannya. Liqolihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah ta'ala, lahu baginya maqalidus samawati wal ardi. Maqalid itu jamak, itu dari apa? Qalada, sama dengan masajid dan mafatih. Ya, mafatih bukan masajid tadi, tapi mafatih itu biasa. Makhalid itu adalah perbendaharaan langit dan bumi. Artinya adalah di situ jelaskan di tafsir Mukatsir, dan ayat ini ada dua ya. Ayat ini ada dua di surat Az-Zumar ayat 63 dan surat Asy-Syura ayat 12. Ya. Di surat Az-Zumar ayat 63 Allah Azza wa Jalla berfirman, lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Di dalam tafsir Mukatsir dijelaskan tentang lahu maqalidus samawati wal ard. Qala Mujahid, maqalid ayil mafatih bil faransiyah. Kata Qala Qatadah wa Ibn Zaid wa Sufyan bin Uyainah. Jadi lahu maqalid samawati wal ard. Maqalid, berkata Mujahid, mengatakan maqalid hiya mafatih, kunci-kunci, bil faransiyah. Ya, bukan faransiyah, farasiyah. Farasiyah itu ada apa? Farisiyah. Paris, dari Parsi. Ya, Parsi. Wahidah Qala Qatadah, dan demikian yang dikatakan oleh Imam Qatadah. Wa Ibn Zaid wa Sufyan bin Uyainah. Itu tentang apa? Wa Qala Sudi. Sudi berkata, lahuma qalid samawati wal ard, khazain samawati wal ard, perbendaharaan langit dan bumi. Jadi maksudnya adalah perbendaharaan langit dan bumi. Semua kekuasaan yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Wal makna ala kila qawlaini anna azmatul umur biyadihi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi wal ladzi kafaru bi ayati llahi ay hujajuhu wa barahin ulaika humul khasirun. Nah, di sini jelaskan makna kedua perkataan tadi, perkataan Imam Mujahid dan Imam Sudi, bahwasanya ini adalah semua perkara ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semua perkara yang ada di langit dan bumi semuanya ada pada tangan Allah Azza wa Jalla, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya di sini dalam penafsiran para ulama mengatakan bahwasanya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi ay biquwwatihi. Ya, ini bukan takwil. Tapi di sini ini sebagai takribuddin tentang makna yad. Kalau disebutkan yad itu sifat Allah Azza wa Jalla, itu hakiki dzatiyah, sifatul dzatiyah. Allah mempunyai tangan dan kita menetapkan tangan Allah ya tangan Allah. Tidak menafsirkan dengan kekuasaan. Inilah yang ditafsirkan oleh orang-orang yang mumatsilah, memisalkan ya, tangan Allah laisa biyadihi haqiqi dzatiyah walakin yadullu ala quwwah. Jadi tangan Allah itu sebagai simbol tentang kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak dibolehkan seperti itu. Tapi tentang hadis Nabi SAW yang tadi Anda sebutkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran maka harus dia rubah dengan tangannya. Tangan maksudnya di sini adalah apa? Kekuasaan. Tangan di sini maksudnya apa? Kekuasaan. Ya. Ini hadis berbeda dengan ayat. Jadi tidak selamanya apa yang menjadi bisa dipahami dari hadis itu bisa dijadikan patokan dalam tafsir, kecuali apabila ditetapkan oleh para imam dalam hari tafsir. Kalau dikatakan kalau dalam rangka tadabur boleh nggak? Nggak. Kita mentadaburi apa yang umum, tidak mentadaburi apa yang khusus. Kalau yang khusus nggak boleh mentadaburi kecuali makna yang sudah dikhususkan tersebut. Kalau secara umum kita mentadaburi bahasanya apa? Allah mempunyai apa yang di langit dan bumi. Sebagaimana ketika kita meyakini datangnya antum ke sini, ke kajian kita ini semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memberikan antum kemudahan untuk mendatangi majlis ilmu, apalagi Sabtu depan itu dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan mengadakan daurah. Asal tidak ada yang bisa apa? Menggaransi, menjamin bahwasanya antum akan bisa ikut dari awal hingga akhir kecuali apa? Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menjadi pengikut madhab Baperun. Ya. Karena Baperun ini bahaya. Kita lanjutkan. Sadisan yang keenam. Alla musyarika billahi ta'ala fi dzalika. Tukhadu min taqdimil khabar fi qawlihi ta'ala lahu maqalidus samawati wal ard. Yang keenam adalah tidak ada yang berserikat, ya musyarik maksudnya di sini yang bersekutu. Allah itu tidak butuhkan sekutu. Allah sendiri dalam mengatur, dalam menguasai semuanya Allah sendiri. Sebagaimana apa? Ngantuknya antum ini kira-kira gimana? Kekuasaannya antum atau kekuasaannya Allah? Katanya ngantuknya antum. Capek so, dari pagi kerja so. Ya, saya tanya sekarang, ngantuknya antum sekarang di sini milik Allah atau milik antum sendiri? Ngantuknya antum. Ada yang jawab? Milik Allah. Semuanya milik Allah, Mas. Ya. Dan di sini jelaskan, tukhadu min taqdimil khabar fi qawlihi ta'ala dalam mengedepankan khabar. Lahu maqalidus samawati wal ard. Jadi harusnya apa? Lahu di sini diakhirkan. Ini khabarnya lebih awal. Ya, maka jadi maqalidus samawati wal ardi lahu. Kalau bahasa Arabnya mubtada dan khabar, mubtada itu di awal, khabar di akhir. Tapi khabar itu didahulukan. Sehingga di situ apa? Bil makna takhsis wa takhsir. Ya, itu untuk mengkhususkan, untuk membatasi. Yufidul hasr di situ untuk membatasi. Jadi apa? Benar-benar semua yang ada di langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Paham di sini? Sama halnya sekarang, antum punya kacamata nih. Dia kacamata 1 2 ini banyak sekali kacamata. Itu miliknya antum atau miliknya Allah Azza wa Jalla? Hakikatnya kacamata ya apa yang antum pakai sekarang ini adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kemudian antum itu terlalu bersedih ketika Allah itu mengambil apa yang menjadi kepunyaannya. Ya, itu bagian dari akidah yang harus kita pahami selama ini. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.